Pengakuan dosa-dosaku, perjalanan salah dan kehilafan, terperosok karena kebodohan. Ku bersujud dalam taubatku, ingkar dalam menjalankan perintah. Penyesalan menjadi seribu kehangatan yang kufur. Oh, hempas-hempaskanlah dari ragaku nyawa lusuh, kotor dan menggodaku. Hatiku, aku bertobat. Hempaskanlah dari ragaku yang lusuh, kotor dan mengerikan.